Malaya. Nah, tujuan kita ke Malaya itu akan memberantas, dulu kan akan di apa, akan dibentuk negara boneka namanya Malaysia, bentukan Inggris. Tapi Pak Soekarno waktu itu ditentang, tidak bisa karena membahayakan Indonesia. Lantas ganyang Malaysia, kita dimasukkan ke sana. Pas pada waktu punya dua fungsi, ini komunis atau ini betul-betul pemerintah yang mempunyai hajat. Tahu-tahu memang ini komunis. Sebab apa? Yang memberangkatkan semua kesatuan inti yang ada di Indonesia ini adalah Aidit, ya, pada waktu itu. Waktu kita pemberangkatan di Kelapa II itu kita baru upacara pemberangkatan ke perbatasan dilepas oleh Aidit. Sampai Kapolri itu menangis karena tahu bahwa ini adalah untuk umpan. Kita itu hanya untuk umpan untuk mengisruh negara Malaysia saja. Karena kita buat uang banyak untuk menghambur-hamburkan uang di sana. Kita uangnya, tapi uangnya keliru. Harusnya dolar Malaysia waktu itu ada sen, ada 1 dolar, ada 5 dolar. Bawahnya tertinggi 50 dolar semua. Semua dibawain uang 500 dolar. 500 dolar. Kita bawa 500 dolar semua supaya memperabrik ekonomi di sana. Namun demikian orang sana kan tahu ini kok. Orang gembel-gembel seperti ini kita menyamar. Kok pakai uang 50 dolar semua ini mesti penteroboh dari Indonesia. Kita 31 hari di hutan. Itu sudah tidak punya bekal, tidak punya makanan. Karena makanan itu bawa ransum serbuan itu hanya selama 1 minggu. Itu sudah habis. Sehingga selama 31 hari, kurangi 1 minggu, selama itu kita tuh enggak makan, hanya minum air rawa dan nebas pohon nipah, pohon, kalau di sana itu pondoh gitulah, ya. Jadi pondohnya yang muda itu kita makan itu, sehingga kita tidak enggak punya doa, namanya senjata sudah kita tanam semua, peluru sudah kita tanam semua, jadi kita sudah pakaian saja, pakaian preman kita. Seragamnya sudah dihilangkan semua, sudah ditanam semua. Nah, kita didatangi oleh orang Cina di Malaysia sana, di Malaya sana, menolong kita, memberikan biskuit, membelanjakan. Namun kita itu dilaporkan kepada pihak angkatan bersenjata, askar dan polis di Raja Malaysia. Nah, kita ditangkap semua. Itu pada tanggal 9 Agustus bulan puasa. Kita puasa dapat 9 hari ketangkap itu. Lantas kita dibawa ke Sadili Kecil, kota kecil di pantai timur Malaysia. Di situ dimasukkan ke tahanan polisi. Gitu. 3 hari kemudian kita dipindahkan ke Johor Baru. Nah, dipindahkan ke Johor Baru, diperiksa, ya, lama-lama kita langsung dimasukkan ke camp Johor Baru. Camp itu adalah untuk menahan orang-orang Indonesia yang ketangkap di sana. Karena di sana itu kalau nggak ketangkap ya mati. Untung kalau ketangkap itu masih bisa hidup, masih biar pulang seperti saya ini. Dari kesatuan Resimen Pelopor waktu itu, kesatuan saya, Resimen Pelopor, itu ada 72 orang yang dimasukkan. Ya, infiltrasi ke sana, masuk sana, di sana meninggal 42 kawan saya itu. Sampai sekarang tidak bisa dikubur di Indonesia, tetap dikubur jadi satu di Malaysia. Pulang 30 termasuk saya. Jogja ini ada 4 orang. Namanya Sudiro, Jumadi, Yudho Murwanto dan saya. Yang pulang Yudho Murwanto dengan saya. Yang dua ini meninggal di sana. Itu kawan saya yang dari Jogja. Karena mas semua pasukan inti ya, dari Angkatan Laut namanya dulu PKO, Op Komando Angkatan Laut, sekarang Marinir. Terus dari Angkatan Udara itu PGT, Pasukan Gerak Cepat, yang sekarang Kopasgat. Terus dari Angkatan Darat itu dulu RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, sekarang Kopassus. Dari Brimob itu Resimen Pelopor, ya, juga satuan saya itu, dari polisi. Itu semuanya dikirim ke Malaysia, ke perbatasan. Sehingga di Jawa ini kosong, tidak ada pasukan tinggi. Pasukan itu perbatasan semua. Meletuslah 65 GT Bangulia SPKI. Nah ini. Jadi kita itu, pimpinan kita sudah tahu bahwa kita itu korban di sana itu. Untung kita itu masih ditangkap hidup, masih hidup. Ya, kalau kita sudah masuk di Singapura saja, ya seperti Usman kita digantung. Karena di sana itu setiap satu minggu kita itu dibawa ke pengadilan. Ya, pengadilan Malaysia, pengadilan Malaya gitu. Ya, dikasih putusan oleh hakim. Awak di sini dipersalahkan membawa obat bedil dan bedilnya untuk membunuh masyarakat yang ada di Malaya. Awak dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Tunggu pelaksanaan. Wah, kembali lagi kita ke tahanan. Kembali lagi kita ke camp. Itu selama 2 tahun kurang 13 hari di sana. Kan saya mengalami di Malaysia itu 3 bulan 3 puasa. Yang pertama kali kita itu puasa dapat 9 hari sudah kena. Terus tahun berikutnya puasa 1 bulan, tahun berikutnya puasa 1 bulan lagi. Jadi 3 bulan puasa saya di sana. 2 tahun kurang 13 hari saya di kayak Malaysia. Itu. Jadi kita itu bukan perjuangan itu. Artinya kita mempertahankan. Kita itu pelaku mempertahankan kemerdekaan. Karena kalau nanti ANSUS Australia, New Zealand dan Inggris itu bentukan Malaysia itu terjadi, ya, itu diperkirakan akan menghiburkan, akan menghancurkan Indonesia. Untungnya PKI kalah. Kalau PKI menang, Malaysia kena PKI, Indonesia kena PKI. Itu. Jadi itu kisah waktu saya di Malaysia. Setelah kepulangan kita, ya kepulangan saya, itu setelah 2 tahun kurang 13 hari itu saya di sana terpulangkan. Saya berangkat dari sana tanggal 8 ya. 8 November 1966 saya berangkat dari Kuala Lumpur, dari Johor Bahru dibawa kereta api tertutup ya ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur langsung kereta api itu sudah masuk ke pelabuhan. Jadi pelabuhan Kuala Lumpur itu dengan kereta api itu dekat sekali. Apa sudah dibersihkan, persiapkan atau belum kita tidak tahu. Tapi begitu kereta api itu dibuka pintunya, kita langsung masuk itu, gitu. Dari depan sampai belakang dibuka, sudah langsung masuk ke kapal Berjulasat namanya. Orang Melayu. Masuk ke situ kita sudah langsung putus semua kan, maju semua, bersyukur. Ya, kita belas bendera Indonesia, orang yang menyebut juga kawan-kawan kita, Berarti kita ini akan kembali. Waktu itu kita nggak tahu kalau kita kembali. Mau dari camp itu kita keluarkan jam 2 malam. Mau di mana kita tahunya ya mau dibunuh di aja. Karena di negara musuh. Ketika buruh SMA itu kita nggak tahu di sini. Untungnya Bapak Ibu sekalian bahwa kesatuan para komando angkatan darat RPKAD yang Trantopassus itu waktu itu pilotnya itu ditodong supaya kembali ke Jakarta, mau diterjunkan ke Kalimantan Utara. Namun mungkin komandannya itu punya firasat. Ini kok agaknya kok membahayakan kalau kita itu mengosongkan Jakarta. Rata ditodong kembali sehingga yang masuk ke Malaysia itu pasukan ini itu kan dari KKO, dari PGT atau kepasian, dan dari pelopor RPKAD menjaga di Jawa. Meletuslah G13 BKI. Nah disitulah, ya toh, untungnya RPKAD masih ada di Jawa, sehingga Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dikuasai oleh RPKAD. PKI tidak apa berhasil, tidak berhasil untuk kita, tidak aman ya dari komunis. Nah sekarang ini ya, agaknya yang namanya komunis itu kan namanya ini politik ini ya. Namanya komunis itu istilahnya seperti gunung es ya, bahaya laten, suatu waktu timbul. Nah, ini yang bahaya, karena pada waktu era Presiden Gus Dur gitu, kepres nomor 73 tentang bilangnya X takut itu Pak, itu kan dua gak dicabut. Itu dicabut zaman Gus Dur itu. Yang dulu kalau orang bekas PKI itu mesti ada tulisannya, misalnya namanya si Amir dan sering EP Eksapol. Sekarang itu tidak ada, semua KTP sama. Sehingga itu dulu bekas PKI yang masih hidup luar biasa mati itu jelas mati. Yang sudah masih hidup itu sebetulnya masih banyak. Namun demikian yang namanya anak, cucu, kalau tahu dulu orang tuanya itu dibunuh atau diapakan, mesti dia punya perasaan yang tidak enak. Nah inilah yang namanya bahaya laten. Ini harus waspada. Ya. Satu, gitu, diri pribadi harus kita tanggulangi dengan suatu keyakinan, dengan suatu keimanan ya, yang tangguh, agar supaya kita tidak tergoda ya, tentang politik-politik itu. Kalau perlu nggak usah berpolitik lah ya, tapi keimanan kita harus kita jaga, sehingga sampailah kita pulang ke Indonesia, sampai Jakarta, di sini sudah disambut. Biasanya yang namanya tahanan perang, kita termasuk tahanan perang, itu sebagai sampah masyarakat. Tapi lihat situasinya pada waktu itu, begitu kami sampai di Jakarta ya, langsung kita di sketmen, artinya diperiksa terlibat PKI atau tidak ini prajurit-prajurit ini. Karena dulu yang memberangkatkan itu PKI yang memberangkatkan kita kan ID. Nah, tapi kita sudah kasih tahu bahwa di Indonesia itu dulu ada pembentukan namanya pembentukan G30S. Nanti kalau diperiksa di sana pokoknya semuanya nggak tahu. Sudah itu prajurit, nggak usah tahu politik. Pokoknya apa-apa nggak tahu. Saudara umur berapa? Nggak tahu. Umur saja nggak bilang nggak tahu kita. Karena jawabnya suruh nggak tahu. Itu suruh begitu, akhirnya kita nggak terlibat. Memang banyak yang terlibat, orang yang ingin menegakkan diri, mau orang politik kok tapi malah kena dia. Ya taunya nggak tahu bisa saja. Memang waktu itu kita juga bukan pemuda, pemuda rakyat ya. Kita itu dulu nggak jadi pandu pun pandu hari Silwaton. Kalau dulu belum ada pramuka, adanya pandu Silwaton, pandu PR, pandu rakyat, pandu rakyat itu pandu PKI itu. Silwaton punyaan Muhammadiyah, ya, Ansor punyaan NU, pandu Ansor, pandu HW, Silwaton, pandu rakyat. Terus jadi satu pramuka. Tapi HW tetap, kalau Muhammadiyah itu mesti HW, ya, enggak pramuka. Seperti sampai itu HW. Pramuka. Lukman itu ya HP bukan pramuka. Dan kalau sekolah negeri banyak kan pramuka. Setelah sampai di Jakarta sudah di statement di Presa, kita langsung dipanggil oleh Bapak Soekarno waktu itu. Presiden masuk Pak Soekarno presidennya. Kita langsung dinaikkan pangkat 2 tingkat langsung. Yang dulu saya itu pangkatnya masuk itu jadi polisi 3 bulan pangkatnya pelek siji ya. Langsung jadi brigadir. Brigadir itu namanya dulu komandan muda. Ya, brigadir komandan. Ya. Nah, setelah itu ya karena ya namanya karier atau pangkat itu ya nasib-nasiban. Begitu tahun 75 saya diberi kesempatan oleh pemerintah karena ya dianggap punya jasa dan sebagainya, pangkat brigadir bisa mendaftarkan secapa ya, tapi dengan pengertian ijazah harus SLA dan sederajat. Apa nah, orang itu sebelum itu kita sudah diumumkan oleh Pak Anton Sudarwo, saudara itu kalau nggak punya SMA tidak bisa jadi perwira, karena perwira itu paling sedikit harus SMA paling tidak. Wah kita suruh sekolah semua, kita kan sudah kelas 3 waktu itu, hanya belum ujian, karena begitu lewat mana sarang beban siro, gitu. Kita langsung masuk polisi, jasanya cuma ST, ya, STM-nya belum tamat. Nah, ada pengumuman dari komandan, kalau sudah kelas 3 langsung mendaftarkan sekolah, sekolah yang pokok SLA, nggak usah STM, baru dulu STM, daftar saja di SMA atau SMEA atau SDA, waktu itu masih ada SDA. Ya. Kita daftar SMEA di Jakarta, di Gandaria itu. Nah, kita daftar, tiap bulan kita bayar. Kita begitu mau ujian, kita dapat nomor ujian. Yang namanya polisi, dulu kan senjatanya polisi, Menpora itu dua, senjata panjang satu, senjata pendek satu. Nah, ujian cari ijazah SMA, SMEA itu. Itu kita ngadep pistol semua sehingga lulus semua, tapi itu resmi, artinya bukan aspal, bukan asli tak palsu, itu kan ujian bener ya, no? Kita kalau nggak tahu kasih tahu, waktu itu begitu memang ya, kita dapatlah SMEA gitu, untuk mendasar secapa di Candi Semarang tahun 75. 11 tahun saya jadi polisi dengan paling rendah pangkatnya yang pertama. Itu 11 tahun saya sudah dilatih menjadi inspektur tingkat 2. Jadi sudah bintang, dulu bintang, inspektur bintang makanya. Bintang kecil itu. Bukan seperti jenderal. Jadi bintang kecil itu sudah namanya letnan 2. 2 tahun pendidikan kita sudah letnan 1. 5 tahun menjabat Saya pindah di Jawa Tengah, Kapolsek Kota Gede, saya langsung kapten. Habis kapten saya mendapat promosi sekolah di Sekupol, Sekolah Komando Polisi di Ciputat sana. Ya. Tahun 87 saya dilantik menjadi sudah menjadi komisaris, ya komisaris polisi. Nah, itu memang pangkat merangkak, ya dari paling bawah. Alhamdulillah terakhir pangkat saya bisa letnan kolonel, yaitu dengan perjuangan. Kalau ditinjau dari sekolahnya, ya, Pak Sri masih melanjutkan di FKT, saya sudah jadi perjurit saya. Pasti ngalamin di FKT. Ya, saya enggak ngalami saya. Kalau sekolahan saja cuma setengah tahun langsung dapat ijazah. Tapi memang itu untuk persyaratan. Itu. Jadi kita syukuri, ya, itulah perjalanan. Kita bukan pejuang merebut kemerdekaan, tapi pejuang mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan itu di seluruh orde, seluruh jabatan, seluruh organisasi di negara kita ini. Ya, kalau sipil, ya toh, sebagai pemerintahan, ya termasuk pemerintahan daerah, pemerintahan daerah dan pusat, ya. Menjaga ekonomi, sosial, budaya, ya, politik, ya, hankamnya kami yang jaga sampai sekarang ini. Itulah, ya, sejarah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sampai sekarang ini. Jadi sekarang ini yang mengisi kemerdekaan seluruh bangsa. Semua masalah, semua hal-hal yang baik untuk pemerintahan itu namanya mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Ya. Karena apa? Karena pulau-pulau kita itu banyak sekali. Ya. Pulau yang sudah diklaim ke negara lain sudah banyak. Karena memang tidak terus karena banyaknya, karena makmurnya. Ya, karena makmurnya Indonesia ini. Tetapi kemakmuran ini bukan dinikmati oleh bangsa, oleh masyarakat. Dinikmati oleh orang-orang gede-gede saja, ya. Korupsi dan sebagainya, sehingga negara kita ini negara makmur tapi malah kucur. Karena apa? Karena banyak orang koruptor, korupsi. Inilah, ya, sekelumit, masih banyak sekali yang kelewatan karena sudah dari 64 sampai sekarang sudah 50 tahun, ya, 50 yang kita alami. Soalnya yang seneng ada, yang duka lebih banyak, ya, saya ini. Ya. Saya ini pulang di rumah itu sudah orang kampung sudah terkejut semua. Dikira saya itu apa, orang jadi-jadian. Karena sudah disetahuni, sudah, kalau enteknya belum, karena enteknya itu 3 tahun. Ya. Tapi 1 tahun sudah di 1 tahun nih saya. Saya kok anak enggak ada komunikasi. Enggak ada komunikasi sama sekali. Kirim surat tidak bisa, sehingga kita itu sudah dianggap mati. Karena pada waktu berangkat kita beritahu, sampai sekarang kok enggak ada kabar. Sudah 23 bulan 17 hari enggak ada kabar Cilopo itu. Itulah kisah saya. Ya. Terima kasih pada Yang Maha Kuasa, bahwa kita masih hidup. Umur sudah 71 tahun, nah, sekarang itu masih. Nabi cuma 63, kita sudah lebih berapa tahun, kita tinggal ngamalkan harus banyak baiknya daripada jeleknya. Kalau banyak jeleknya ya kita ke neraka, ya kalau banyak baiknya ya mudah-mudahan surga. Nah itu kan bisa mengingat sendiri. Lebihnya dari 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 8 tahun. Kita lebihnya sudah 8 tahun. 8 tahun itu banyak jahatnya atau banyak baiknya, itu aja. Itu tinggal menjaga itu, karena bonus. Kita sudah dapat bonus. Ya, mudah-mudahan bonus ini bisa kita manfaatkan. Ya, kita makan. Lebih baik gak usah ngomong daripada kita ngomong salah dosa, baik diam saja. Itu harus kita bisa menjaga seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan sampai umur 100 tahun pun tidak akan terganggu asalkan kita selalu ingat pada Yang Maha Kuasa. Demikian, Bapak Ibu sekalian, sekelumit perjalanan hidup kita di dalam kita sebagai aparat untuk mempertahankan, mengisi kemerdekaan. Walaupun sudah pensiun, sudah tidak masalah. Mengisi itu membuang cangkrah di tengah jalan saja sudah namanya mengisi kemerdekaan itu. Karena berbuat baik. Demikian Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi renungan. Ya, kalau yang baik mohon dicontoh, kalau yang jelek ya mohon tidak diperhatikan. Terima kasih, bila cabut bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Gidan Abdul Jalil yang telah memberikan sejarahnya. Ya, ternyata Bapak ini mempertahankan ya. Jadi saksi mempertahankan negara kita waktu beliau di Malaysia ya Pak ya. Ya. Baik. Untuk acara selanjutnya yaitu makna